pesan merpati yang sedang berjanji sehidup semati. Di seberangnya laut, di terjangnya badai, di sana sepasang merpati yang hitam dan putih bagai dewa dewi. Di tempatnya langit tak mungkin berpisah. Jam jam letus suara, cheese.